Wajama bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahu ala ba'din bitaqwa. Syahadu la ilaha illallah Ar-Rahmanir Rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauladu yuladu 'alal fitrah. Ba abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil layli wa nasu niyam tadhulul jannata bis salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu, apa kabar Surade? Suka ridho Allah dan yang hade-hade Surade. Saya dari Bandung tuh pagi jam 7, 8 jam perjalanan eureun sakali tuluy leuwihna sare. Leuwihna sare naha hayang utah. Jauh nih. Ceramah terjauh ini luar biasa. Tapi indah perjalanannya lewat pesisir, lewat kebun teh, bla bla bla bla sampai ke sini. Maka bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, jangan kubur pakai tafakur, tadakur, tadabur jeung tasakur. Naon ustaz ari tafakur? Cik atuh mikio. Rek itu wae. Teu naon, nah. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Mun teu nyaho tong nyanyaho ah. Tah eta. Rek itu wae. Kamarana atuh gaya. Juara, semoga yang datang jam 1 tahun ini umroh. Acara jam 4 datang jam 1. Sehingga tuh mikir. Ustaz nage sarekene na mobil. Artinya saking semangat. Allahu Akbar. Semoga yang hadir hari ini punya hutang Allah lunasi. Lucan moga jodoh Allah pertemukan jodona. Anu geus kawin tong amin deui. Arunya nuncan. Yang sedang terlilit masalah, Allah bereskan masalahnya. Yang belum punya rumah, Allah berikan rumah yang indah. Yang belum punya kendaraan, Allah belikan kendaraan. Yang sedang dalam harapan, hajat, cita-cita, semoga Allah ijabah doanya. Saya ikut berbahagia atas undangan Pak Haji Abdullah sama Bu Hajah Fitri yang perjuangannya saya tahu. Ketika beberapa titik acara beberapa bulan kebelakang di Sukabumi, beliau nyusul subuh-subuh muru kusunu muru Ustaz Epi minta jadwal. Mungkin kalau dihitung kemungkinan gak mungkin, tapi Allah menakdirkan mungkin karena perjuangan beliau menjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Semestinya saya hari ini dimana coba Bu Haji Fitri, saya harusnya ke Australia nah milih Surade karena kan itu mah tadi onam. Yang gue suka dialah ya. Nya Australia. Kita akan memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Ya, hajat, syukuran, tasakur, binima, putra Pak Haji Abdullah, sarang Bu Hajah Fitri, Muhammad Fahri, semoga menjadi anak yang soleh. Nah, budak kudu soleh. Nu soleh mah pasti pinter, tapi nu pinter mah, minum tolak angin, nah iklan hongo. Tegudu benghar, nu penting berkah. Nu berkama pasti beng, tapi nu bahan cantang tu ber, nu solema pasti pin, tapi nu pinter mah minum. Hari yung tu disuka miskin nu palinter. Entah cek si mama happy, mama mampu moga budak pinter. Nah mah, Firaun gak pinter. Apa mautna Firaun? Warang teh nginum, teh laut diuyuk. Bunghap mautna teh Firaun. Dahayang mama boga budak ukur benghar nah ama sa'laba korun syadad hamam tutang kamun balalengan mama hayang boga budaknya soleh Tadi ayat-ayat ini dibaca ku Pak Haji. Nah, abad kudus soleh, catat, aing ngaji ulah jibring barho, ngaji ngabring bubar poho, menang naon ti pangajian teh, tinggali Ustaz Epi cenana YouTube mah juga jangkung badang, tinggali kieu penek. Tong nyebut penek kasinggung jangkung yang terhambat. Nah, cenah Ustaz Epi na YouTube mah na TV juga normal awak teh, tinggali kieu mah leutik, leutik, leutik cabakan mah gedean. Nya, beda ieu mata beungeut teh dirawat tong diedit. Urang na TV juga kaset tinggali kieu mah kaset pisan. Dan teu kaset cuma jentol dan ngangenin itu aja. Urang mah teu kaset ngan payu. Beda jeung urang Surade kararaset ngan teu parayu. Berarti GGM ganteng-ganteng mubazir. Didoakeun segera marenang jodoh. Mata luruskeun niatnya. Kita ngaji nanti karena naon ieu teh? Lamun karena Allah. Nah, dia turun di mobil karena Allah mah menang Pokari Sweat, menang kulen aya peuyeum kecang jadi dahar kabeh. Ah dibungkus we. Ya. Mun karena Allah mah pasti menang oleh keur maju mangiblut cokotong. Cokot efek samping bonus. Keur ngaji ka dieu posisi jomblo balik menang jodoh cokotong. Tanya heula bogohun tuh karena cukup cokot wae. Kumamun pamajikan batu reta. Ya. Maka ayo orang tapakur. Kunaon iya teh. Pak Haji teh bet nyunatan budakna. Beda sia. Ngucapkan selamat kanu nyunatan jeung kanu anyar kawinan. Mun kanu anyar kawinan selamat menempuh hidup baru. Lamun kanu anyar nyunatan selamat menempuh bentuk baru. Tina kubluk jadi helm. Mete ditilang. Tentunya ini perintah. Perintah saha? Perintah Allah. Khamsun minal fitrati. Ayat 5 kebersihan tina Islam. Supaya budak jadi soleh. Bersihkan lahir batina. Hiji. Al-khitan. Yunatan. Dua. Ngeritan kuku. Tilu. Ngurut kumis. Ngurut janggot. Opat. Ngurut bulu kelek. Lima. Ngurut bulu seeta. Beda. Lamun ngeretan kuku di terase, cetrak, cetrak. Tujuh naon Pak Haji? Ngeretan kuku di terase. Mun ngurut kumis rada nyumput ke kamar mandi. Ngurut bulu kelek di tapa majikan. Lamun ngurut bulu seeta, di jika marhabaan nyumput sorangan. Tapi nu unik tina nyunatan, bet ngondang sasurade araya di dia. Nah, nyunatan mah sakali seumur hidup. Terus ayah pesan, lain ukur di sunatan, da orang luar Islam, ya ini mah loba kamari di Korea, bisa runatan. Loba orang Islam di sunatan, karena kepentingan kesehatan. Tapi di samping eta, nyunatan, teh ayah kepentingan kaitan ejeng so, sholat. Jadi menbudak mau kita sholat, tong di sunatan kan nyeri-nyeri. Maka sholat teh, syarat mutlak nate kudu bersih dina na di lamun ayak kulup na kene eta sok nyangkrung di dinya mata kolot baheula mah mun geus kiih teh wer bigidi sintreuk asupkeun deui nah di sintreuk da baong dan baong sok di sintreuk mah tangge di sunatan mah teu kudu di sintreuk bimururil mai kucuri ku air bageur hadis teh teu ditahku hamplas. Bayang teu beges ki hamplas etana beureun teu beak aset negara teh. Tatak matak sunatan teh bagian dina parentah Islam nu kudu dilaksanakeun tugas sekolah nu di sunatanana teh budak Muhammad Fahri teh budakna Haji Abdullah jeung Hajah Fitri. Naon ai budak? Catet B na biaya aneun, U na uruseun, D na didikeun, teh itu ke dididik supaya bertauhid ku di sunatan teh. A na arah keuneun kana kawin keuneun. Matang mun budak geus dikawinkeun statusna sok jadi minantu, mimiti nanggung tugas teu ngabebani kolot. Kolot teu ngawinkeunan mitoha mimiti tugas habis. Nya, saena bagian dina ngadidik. Hayu pendidikan mah teu bisa pendadakan. Kumaha? Di sunatan supaya budak daek salat. Karena abi boga pengalaman Pak Haji. Kapukur teh acan di sepitan, pas ka masjid di sindre ke guru ngaji mana tong ka masjid sia candi sunatan mah nyeri teh hate teh besukna ngadat ka si mama mae pe yang sunatan na dibetri ku guru ngaji bising aya najis lagrag meureun besukna di sunatan dicecep boga roti buaya aya limun aya nanaon nya baheula eta mah da bebas we ngaji teh ternyata aya kaitan erat dengan perintah so jadi membudak mau dititah salat tong disundatan karunya nyeun. Ibarat urang meuli tanah boga sawah ladang dibeli sertifikatna aya tapi dipacul tapi geus dipacul teu dipelakan teu diurus kira-kira nu jadi di sawah kebon eta naon paraya bedul paraya sanca hileut merang tah budak geus disunatan teu dititah ngaji teu dititah salat teteh sarua ka dituna teh teu jelas. Maka dina islamanya lengkap pisan. Kamari abdi ka Korea opat poe perang Korea kabitaeun asup Islam. Pada urang ceramahna bahasa Sunda di ditu ge. Tapi orang Korea ngadengikeun ceramah urang ceurik. Ditanya naha beceurik teu ngarti. Sok atuh terjemahkeun. Ternyata pas orang Sunda nu aya di Korea seserian ngadengikeun ceramah urang, si orang Korea nanya, "Naha beseserian?" Ya Islam mangkil bahagia. Manehna tertarik bahwa Islam itu membahagiakan, bukan seperti yang digambarkan di media Islam teroris Islam. Maka diterangkan masalah sunatan. Di Korea mah yang masuk Islam gara-gara calana jero. Kumaha dongengna? Dongeng kentong. Jadi mun kuliah di luar negeri mah geus teu mikiran nyeuseuh, teu mikiran dahar, dahar katering nyeuseuh ku naon ngaranna laundry. Eta si pegawai laundryna orang gitu ngan sok rajin mun rek nyeuseuh teh diambeul. Buhangseur alungkeun. Buhangseur alungkeun. Setiap rek nyeuseuh aya dua kolor nu teu bau hangseur. Diinvestigasi, ditelusuri kolor saha yeuh. Ternyata kolor nu mahasiswa muslim. Nah cenah kolor anjeun mah bet teu bau hangseur. Oh gawe atuh diambeuan. Jeung eueuh nikotinan cenah. Emang aya nikotinan gitu kolor. Nya dijawab I am muslim, fasyhadu bi anna muslimun. Muslim itu ketika setelah buang air kencing ada anjuran untuk dicuci sehingga celana dalam kami tidak berbau pesing walaupun kami cuci. Apa yang terjadi? Dia menyatakan saya bersahadat. Kenapa? Salut terhadap ajaran Islam. Nukitu wae di pikiranku Islam untuk urusan kesehatan. Nah, matak menukur di sunatan orang luar Islamnya loba yang di sarunatan. Tapi kaitan erat jeung ketahui dan nyunatan budak berparentah sholat. Mata tadi ayatnya dibaca ku dua kori. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya doa kolot. Ya Allah jadikan anak cucu keturunan abdi penegak sholat. Hancurna bangsa teh. Kenapa bangsa Indonesia banyak kerusuhan? Karena sholatnya rarusuh. Tinggal ini taraweh kamari. Nuka pake imam nutereh, imam nulaun. Imam Nukia di Bandung mah nuka pake teh. Bismillah wala doli. Wah payu mesti data. Ondang deui cenah ngeunaheun. Maca wal asri ge satu nafas dikolaborasi jeung Watini. Ieu geus hancur salatna. Wal asri na insana nabi usri lan ladina man wa amil sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Reka mana atuh gaya? Sampai atahiyatna ge jiga kieu. Attahiyatulillah wa salawatu wa ta'ibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayalah sholah, hayalah pala. Kodko mati sholah, kodko mati sholah. Nah hanya Ustaz pakai mie kancing kadengi. Cek maung teh antep, antep, antep. Mundi benerkan bagi ngacapru. Maka Nabi matok bener hiji umat, bener kayaan hiji jelema, hiji daerah, hiji negara. Mun bener sholat. Kaitkan jeung nyunatan. Sholat bener lamun wuduna bener. Wuduna bener lamun bersih tina najis. Mata Bu Haji, Pak Haji, omat budak titah ka masjid contohan ku kolotna. Ambeh wujud ayat nu tadi dibaca kedua kori. Nu diondang ngahaja supaya jadi doa. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Doa saya tak? Doa Nabi Ibrahim. Teu bohong Ibrahim mah. Ibrahim boga dua budak. Ngarana Ishak jeung Ismail. Ibrahim geus maot? Geus maot. Tapi ngarana masih disebut kama barok tahana ali ib mun salat wa barik ala Muhammad hayang hirup berkah tuturkeun Ibrahim jeung Muhammad naon wujud berkahna geus sabara ratus tahun maot ge disebut keneh ngarana cik tanya urang mun urang isukan maot aya keneh disebut ngaran urang insyaallah aya si koplok wa ka maot hutang can dibayar rajin anu ngomongkeun ka goreng. Maka yang disebut berkah catat subutul khair. Tetap kebaikannya. Mudah-mudahan jumlah yang banyak hadir dalam acara tasyakkur binikmah sunatan ini ngadoakeun Muhammad Fahri sing jadi ulama. Amin. Perwakilan Surade yang membawa nama baik bangsa, membawa citra bangsa, negara, keluarga, dirinya sendiri untuk dunia dan akhirat. Sesuai doa Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, di ayat nu lain, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Si mama curik baheula, mun urang salah ngomong maklumnya, lain ustaz urang mah uyuhah nu aya na YouTube. Can wani make kopea ge. Pernah make kopea tablik akbar, sareng serikeun awak menek make kopea ka mana lurah. Keur can viral baheula. Make gamis disebut budak pendek memakai daster. Anggeus we urang mah make kupluk, ceramah di Cianjur angren nu ngomong. Ka mana tukang pila? Serba salah jadi urang. Nya, make topi koboi disebut andirip, dibuka kupluk cingjarerit Afgan, Afgan. Beungeut taseuse beungeut beungeut beungeut. Tah beungeut teh dirawat tong diedit kira. Setengeunah jadi urang mah semaksiat. Sukabumi warawu di Surade biolumpang ngaditu tukang sangu wae wauheun curiga cenah Ustaz Epi nya keur ngarendos ge foto heula urang mah geus hayang make cadar sugane dibere ku Joya. Sok curhat ka si mama, mama Epi teh ujian teh kieu-kieu teuing di Bandung teh aya moal gede BIP TSB PPJ urang mah loba duit ge geus teu bisa leuleumpangan naha. Oh di barototan ibu-ibu nu nyiram. Ustaz foto heula jeung urang teu make kutang. Namun balik ngaji teh Bu, mandi teh pareuri. Bariru juga menangis. Saya teh cariwitan ibu-ibu. Cileupeung teh. Cileupeung. Memang saya make cadar mah sabar bi. Da kumaha Happy mah didoakeunna beda jeung anak nu lain, doakeun naon? Happy mah doakeun, ya Allah, pasihan budak nu pangageungna beungeutna ganteng permanen. Jadi geus hese dieditna. Nya bae we da teu udunana tuh. Jadi mun dahar di kafe teh teu nyaman, meuli mi kocok. Dinu sagede nyere mi teh nepi ka sagede cacing kalung. Hese ngahuapna tiap rek ngahuap tiap dipoto, tiap rek ngahuap tiap rek dipoto. Sampai pernah hiji kaayaan mah urang dahar di kolong meja. Deungeunah ieu naik daun teh juga hileut. Deungeunah. Aslina wani diriungkeun. Tapi da ujian, tong sok ngadoa mantikna mah lamun teu siap ijabah. Nah, didoakeun ku si mama. Urang lain ustad baheula. Punten, pelajari we na YouTube. Ustad Epi saha baheulana? Borongongong, buraong, bedegong. Segala dosa pernah diasaan, dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu aurat karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku haram jadah, bismillah sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu lihat akhwat rasanya tak kuat. Pengen pergi ke Indomaret untuk berikan mereka coklat. Sekarang maaf akunya udah syariat. Siapapun akhwat yang memikat tak kuberi dia coklat. Tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. Asal tong leuwih ti opat. Mun leuwih ti opat offside. Pasti penasaran. Bisa Depi istrina sabaraha? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Maaf, maaf beja-beja ria. Ya. Yeah. Setiap orang suci punya masa lalu, maka berdoa. Ya Allah, Allahumma ij'alni minat tawwabina. Waj'alni minal mutatahhirin. Aya kalimat toharoh. Tah hitan teh bagian tina toharoh. Bersihkan lahir, wudu, mandi janabat, adus, muncik bahasa Sunda mah. Lamun batin ku taubat, tabayyatu taubatan, balik deui ka Allah. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Abdi teh Pak Haji, Pak Ustaz, sanes Ustaz mun lepat nyarios panggoengkeun. Aya barokah tina doa hidung. Tingali kolot manya ka anak budakna masa renu di hajatanna mah. Belaan kumaha? Masang tenda, beli jupa-jupa, kue, undangan tatangga. Nu tadi teh biayaanan urusan didikeun arahkeunan kawinkeunan. Budak diurus ku kolot. Doraka kadua sanggeus ka Allah kasaha? Ka kolot. Tingali perjuangan kolot mah. Mentak mun hayang barokah, abdi masantren teu beres demi Allah. sakola tetamat, kuliah terjelas. Tapi ayeuna punten, semalam saya dapat penghargaan dari Guinness Book of Record, jadwal terbanyak di antara ustad yang pernah ada di bumi Sangkuriang, diwakili ku Mang Yana wali kota terpilih untuk periode ini. Penghargaan saya di Museum Rekor Dunia untuk Ustaz Epi, jadwal terbanyak kurang puriding. Nu diinget saha si mamah doana menembus batas. Mata kawas dora kakak kolot. Nepi ka Suradete tadi saya angkat videonya mah Epi ka Suradete heula. Jogja, nepi hati-hati di jalana. Titi DJ Oma Irama, hati-hati di jalan, salam ka emak. Nepi, nepi, selamat, selamat. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu. Tingali, indung mah, udang nanglai. Kamari di Damri, urang asup ka Damri hareda, asep pae, budak ceurik. Gandeng budak teh geser geser geser kemana sad atuh seseleket teh ih gandeng gandeng eta budak mana teh ceuli daging jadi coba asepae coba hareudang coba gandeng budak ningali teh aya ibu-ibu persis siga Bu Hajah Fitri nya Syari Bu eta budak kunaon hayang nenen cenah ustad nah hal ini bere itu aya tulisan na Damri dilarang mengeluarkan anggota badan tafsir teh kemana wae. Bere atuh Bu, dari gua memakai tiung, asupkan ta, kana kurung, kerudung, asup ke budak teh, jempling geus ceurik setengah jam, jempling, eta budak asa kahutangan budi ku urang meureun, tina tiung kaluar deui, ngaleuweut, ah cenah entong, tong, tong. Urang mah ABC, taranu coklatnya seutik, sok, sok, sok. Nya, indung mah nya, nu baheula disumpat-sumput, nya, keur budak mah buriaw-buriaw. Mata kelamun hayang orang Suradeh barokah, hayang barokah. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ucapana sacidu metu sakecap nyata. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Benar? Nah, dikutukku si mama. Happy sing jadi ustaz. Ih, ruas nama tengah doakan Epi jadi presiden, pegang saya jadi presiden mah, terus jadi ustaz. Aslina, ruas. Mana abis ngadoakan Epi jadi ustaz, ngaji itu bisa, masa tren terberes, sekolah terpernah, kuliah tetamat. Nah, mama, dicing, mama doakan. Bung, mama boga, boga anak asup naraka. Beren, Haji Abdullah, Bung Haji Fitri, ge, nyunatan anaknya, yang budak anaknya sok. Soleh mah, jaminan anak. Surat 2 hiji, Pak Haji pangnyatetkeun ayat 105, warisan ke orang Surade tak oleh-oleh di Bandung. Bumi ini akan aku wariskan kepada orang-orang yang soleh. Wa katabna, aku sudah tulis di dalam kitabku. Walakot katabna, ayat taukid diharapna. Walakot katabna, sungguh telah aku tulis di dalam ayatku. Di Lauhil Mahfud 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan sudah aku abadikan menjadi MOU perjanjianku bahwa bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang sok. Nyeuneu buku urang teh gaplek gaul tapi sok. Sok baju mah bebas nu penting bersih tina najis. Setuju tidak? Buat apa beli botolnya ini biangnya keun beungeut preman ge nu penting hate beri. Baik style metal ge nu penting ngajina murad tal. Baik baju burger kill ge nu penting ngajina tar. Til. Setuju tidak? Baheula lama make kupluk mun tablik akbar teh mana ustadna cenah. MC teh ge sakedap dinya jamaah ustadna can datang padahal orang sediuk kita tadi. Itu ustad saha? Ustad Epi punten ya KTP abdi. Mana ustad ieu? Saya temenang ya. Memang hijrah mah berat, harus dicaci, dimaki, diasingkan, didengki, dipoyokan, dicie-cie. Saya pertama hijrah, Pak Haji nyeri hati. Tetap gue dah kudu istiqomah. Saya tukang mabok, saya tukang gelut, saya tukang maksiat. Nah hujat, urang jadi ahli maksiat mah. Nah pas urang nurut kakolot ini ke masjid dari kita sholat ke si mawafi, lelaki mah ke masjid atuh. Ulah jadi cowok soleha, sholatnya di imah weh. pria muslimah ong di sarung gaya ting di mukena kenaon yang masjid gede-gede anu ngeusian mah nurut ka kolot dasieun. Apa yang saya dapat pas urang ke masjid langsung babaturan nu mabok bareng baheula si anjing salat. Jadi nu salatnya anjing kebalik. Jingkang tong. Urang pas adan make kupluk, oplok adan. Urang isi khotib Jumat, edan si eta jadi ustaz sarap anjing. Eh. Kudu kuat godaan matak make kupluk teh punten Mbah Haji supaya teu loba dedengean. Syarat nyandung mah make kupluk. Sarekan kunu kolot jempling da torek aingna. Sarekan kunu ngora jempling. Kieu we lempeng. Tapi itu mah da proses. Proses for progress, don't protest. Gawe terus nepi ka beres ulah stres. Lamun hirup hayang sukses, tong ngandelkeun kartu askes kudu loba akses. Setuju tidak? Akses nu utami menang ridho kolot. Ridho Allah fi ridhol walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Contoh urang mah lain ustad wa turunan ulama dikutuk baheula viral aya ustad kasep urut artis maot ngora keneh uje ustad Jeff ustad Jeffrey disingkat u ustad Epi Epeni tanu ngising tadina tulisan MT dan ee pas pas duet jeung Kidaus di Bandung kajian bersama KDEE Kidaus EPFDI baewenya racing-racing katan sage muriding nah ya di Surade ceramah kemari sabulan di Trans 7 kemari di Korea tului ke Makassar isukan ke Australia tului ke Taiwan nah tonghere jeng doa indung nu jadi ijabah Epi mah baju ge bakal gratis abus ka toko wae mana dibere tikupluk nepi ka sapatu aslina kecuali kolor jeronya datara ka foto eta mah jadi nyian sorangan tina karung tarigu tulisana teu kahapus berat bersih 25 kilo pemajikan pingsan pas ningali teh ah berat-berat teuing paehna eta teh doa kolot mentaka tuh Muhammad Fahri doakan Bu Haji sing jadi ulama tong kagok presiden Mariet sing jadi ulama tah Abdurrahman As-Sudes ge Haji abdi ka Mekah tong sombranya wala fusuk wala ropas wala jidah fil umroh atau fil haji turun di hotel rek salat ka Mekah deket Ka'bah nyubuh lembang ngagerentes nah teteh ngagerentes teh ngomong pantes nate surat Ar-Rahman subuh kieu mangeunah. Tuluy imam nate Abdurrahman As-Sudais. Nah, danges tayatul masjid teh ngaliwat sagede abdi awakna teh. Kunaon pendek mah sok pinternya. Sirahna deukeut ka nu beuteung. Eta mah bener di ladangan dua rakaat subuh Ar-Rahman puriding. Bener la takhuduhu sinatu wala naum. Allah mah teu pernah sare gerentes sate hamba na pada ribuan di dinya teh beureun loba sarua nu hayang Ar-Rahman. Lalu apa yang terjadi? Dibere bonusna leuwih. Henteu ukur dibere Ar-Rahman Pak Haji. Pas anjeunna tos ngimaman kan Imam Mekah mah juga presidennya. Oh, pengawalanna ge juga urang milti ditu ka dieu. Jo. Melong ka urang teh, jo belenya seuri. Kuriding deui diseurian ku Imam Mekah gitu loh. Terus ini ngagupaya nyemperkan orang teh iya seh min aina anta min Indonesia ila aina ih dinas siroto mustaqim curang teh ada tuh bisa bahasa Arab orang mah jawabnya ku Quran cahing teh seh kulhu Allah wahad Allah somat saya tuh nunggu gerakan hatena ngagurauan orang diantara ribuan jelema ditangkep hayu cenah urang sarapan di urang mah dangge salat subuh ngobrol tanya-tanya lah make translator kunaon bisa kieu ternyata doa induk jadi keur saumuran Fahri budak teh baung pisan eta teh pas indungna nyiapkeun sarapan keur bapana mun di urang mah sangu goreng di Fahri teh nyokot keusik wur we kana sarapan bapana pertanyaanna indung mana nu teu ngambek ngan ngambakna beda jeung indung nu aya di Sunda. Kan indung nu aya di Sunda mah mun keuheuh ka budak teh kieu. Sia mah jiga bapa sia. Ya heueuh atuh da dijieun ageun jeung si eta. Amun nafsuna leuwih monyet langsung budakna teh. Bari ngomong aing mah bet kawin jeung monyet teh. Jadi anakna juga nu disebut ku emak bieu, sia malik-malikeun wae, teh dibalikeun mah tutung mah. Nya da tahu bulat sia teh. Aing sia nurut ka saha mah nya ka tatangga. Tuh nya hese nya. Ke pendidikan mah teu bisa menandakan. Ternyata doa adalah pendidikan. Taku indungna teh diusir. Sapak sarapan bapakna diauran keusik, diusir bari ngambek, tapi ngambekna make ilmu Bu Haji Fitri. Ya bunayya idhab. Keluar sia. Jakallahu al-imamu haramain, sing jadi imam haram. Jadi tamun ngambek ka budak, sing alus ngambek teh sing jadi ulama. Sia mah jiga bapak sia. Nyajik itu kan loba ibu-ibu nu nyiram di Bandung sarewi abi keur nyiram cai teh kusaha nah minta tanggung jawabna ka urang lain nah, hayang dipoto ameh naon ameh boga budak juga Ustaz Epi nyanyiuna kudu jeung urang atuh lain atuh Ustaz cai ngacai nya ngacai we da teu make kuota cu urang teh mun teh diciwit ku si mama mah Epi temenang kitu aya bi boga pamajikan teu boga sarua keur nyiram mah kahayangna sok lain-lain sok ladangan heuh nu tadi caritana di ladangan sukan saurang 100 urang aing foto we tuluy mah cangkeuh atuh mah ce Epi teh tangna tong ideran cenah ibu-ibu garis keras da nyareri awak mun teu dipoto teh sok napun sagala dipoto baheula mun rek dahar kolot cerita naon ka budak andarong heula aya mah kolot nyandran heh tong ka dahar foto heula. Yang rata-rata menipoto teh darengdek sirahna teh. Saya paham ketika ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu ibu-ibu artinya butuh sandaran. Tapi kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Nya. Mun teu dengdek ngegel letah dipotona teh. Naon dagang letah online? Cika tu mikil hayang maot keur TikTok. Enam di kamar cai teh lalila sugan teh kiing ngising atawa mandi keur TikTok teh aku ingin manja aku gampang hayang terkenal harunya kan si bawonya diaromongkeun ingin berduaan dengan dirimu Iqbal awas yang sok TikTokan heuk maot keur TikTokan dan tergenap lain ku ambulan tuling tuling tuling lain ku kitu teteo teteo teteo tah ieu teh Pak Haji Abdullah jeung Bu Haja Fitri teh ngariungkeun teh lain rek ria lain rek kujub rek takabur punya harapan sedikit saja doa yang tulus dari semuanya semoga anak Muhammad Fahri yang dihitan kali ini menjadi perwakilan semuanya lil muttaqina imamah menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita butuh pemimpin yang soleh. Kenapa harus soleh? Karena bumi harus diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Matakna sholat disebut assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, nu soleh mah orang surade sok kadoakeun di Bandung. Kusa dunia tiang sawe nu sholat rek orang mana wae ditransfer di broadcast doa. Dah. Kan saroleh teh ibarat nyicikeun cai kana gelas, ai gelasna nangkup mah. Orang surade didoakeun tiap kudu salat. Orang suradena sarolat. Tak rabbij ani mukimas wa min duriyati. Teu urang ngukur. Anak cucu keturunan balik deui ka Ishak jeung Ismail karena bapana saleh, anakna ge saleh. Naon bukti saleh bapana? Geus maot disebut keneh ngaranna. Boga naon keur hirupna? Nu can umroh jeung can haji orang surade. Saya doakan tahun ini bisa pergi umroh minimal, tahun depan bisa pergi haji. Tos gara dunia? Geus nabung can? Pret. Atuh rek init kumaha iroh? Nabung. 1 juta sapoe. Kurang hareup ge init. Nya. Eh ngadoa ka Allah baca surat Ar-Rahman, baca surat Waqiah, geus maca surat Ar-Rahman jeung Waqiah, baca surat Tanah jual. Ya. Tah, saya ketika umroh dan haji belajar tentang kesolehan. tatarucingan kunaonnya Ibrahim ngaranna disebut wae ternyata manasik teh pertamana diajarkeun ku saha ku Ibrahim. Eta teh multi level marketing dalam Islam. Berapa juta tahun ini yang berhaji, berapa ribu manusia tiap hari yang berumrah, jasa saha Ibrahim. Menang pahala teh Ibrahim. Bu Haji Fitri jeung Pak Haji Abdul ngayakeun tasakur bidik mah nyunatan pahri tuluy daratang ngararaji. Karena Allah pahala nanti sajumlah nu datang rugi teh. Mandala ala khairin balahu mislu ajri fa'ilihi. Sing saha nu nuduhkeun kana kahadean sajumlah jelema nu nuturkeun eta kahadean nu dituduhkeunana sajumlah eta pahalana. Berat saya memilih jadi ustaz teu jadi artis. Sanajan babeulit jeung artis. Tapi nu pahili ustaz nu mana artis nu mana. Ya, Ibrahim boga manasik. Nu kadua nurun ka istrina Hajar boga naon boga jam-jam. Perjuangan ibu mah. Tongeureun sia jeung si mama mah aslina. Tingali Siti Hajar. Ya Siti Hajar pamajikanana Ibrahim. Nya keur hamil ditinggalkeun ku salatina. Mengeluh enggak? Enggak. Dikagok ditinggalkeun nangis 8 tahun nenek dagang nenek usaha nenek nengan duit rek dakwah. Tapi dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ketika melahirkan Ismail, dibidanan ke? Lecan ayah bidana rita mah. Membidani sendiri, borojol, budak ciri, hayang nyusu, cisusuna garing. Kamanan yang ngancai? Sofa, marwa. Sobat balikan? 7. Dedeket, saya teteh. Mulas bitis, urake. Jeng si mama hampir rekringsan kelama, minum mulas sejam-jam mah. Cina happy orang mah karingan regot teh bahwa lama sejarahna Siti Hajar jaba udang ngajuru jaba awecai jaba paroek leweng keeng terburu yang beteng ditinggalkan tapi ludeng cuang cium te tengeluh pulang anting tujuh balikan kewar cai hanapun suku orok nepi kayana beak te manasik ilmu bermanfaat sedekah jariah jam-jam lahir rek celeketek budak nusoleh Ismail isuk urang marincit kurban jasa sahata karena Ismail berani mengorbankan dirinya untuk berkurban jadi tadi pencitna ujian tapi kurbana eureun teu jalan terus poebil nareangan sapi ka imah saat buka stok sapi teu aya keur naon berkurban saha jasa Ismail matak ayatna tadi surat naon eta keren eta Rabbi ja'alni muqimas sholati di ijabah ke Ibrahim mentak maotna oge berkah mentak mun hayang boga rumah tangga berkah enteungna nyaeta keluarga Ibro sok ibu bapak bade milih rumah tangga nu mana nu isuk pake tore kawin lengkap sieun Al-Qur'an mah aya rumah tangga teh anu salakina asup surga pamajikanna asup neraka rumah tangga saha Nabi Lut. Lut mah pamajikanna lesbian beuki awewe. Aya nu pika ayeuna penerusna. Terus aya nu salakina asup neraka, pamajikanna asup surga saha? Fir'aun. Salakina di neraka, pamajikanna asiah di surga. Aya bapana di surga, anakna di neraka. Nuh, Kan'an bener. Aya anakna di surga, bapana di neraka. Saha Ibrahim nu bieu dicaritakeun. Aya urangna di surga, dulu-duluna di neraka Muhammad. Lengkap. Tandungeunna mah Ibrahim, Ismail, Hajar, Sarah, Ishak kabeh. Tah eta disebut mondak ngadoakeun panganten barakallahu laka. Sing berkah teh rumah tangga anjeun teh. Wayahna ngeunteungna kudu ka Ibrahim mun teu ka Muhammad. Naon pesan Muhammad keur kabarokahan rumah tangga lamun geus boga anak nu tadi kullu mauladu yuladu alal fitrah setiap bayi nu digebrolkeun ku indung punten urang ngadoaan loba indung kunaon dora kakak indung dihitung dosa besar urang tanyakeun Bu Fitri aing ngajuru nyarita henteu dah geus biasa keur mimiti mah loncing urang dicarekan si mama Epi mamah teu rido. Lamun Epi nu dilahirkan ku mama hari tarik dilahirkan anak antara hidup dan mati ternyata melahirkan bayi itu mengancam nyawa lamun kurang darah kurang tenaga tanya kena kakak bidana ditinggali di rumah sakit Jungbrung Bandung orang wafat, ibu-ibu khususnya, disebabkan melahirkan itu tingkat tinggi. Ibu-ibu wafat disebabkan melahirkan itu tidak sedikit jumlahnya. Karena saya tanya ibu, bu, ayo ngajuru, jadi itu nyeri. Komo nu pertama mah karena launching, urang cika licik nakal. Mentak si mama perhatiannya beda ke urang. Bening karuron siap, epi mana daripada dilahirkan ku mama mana baong, mabok, gelut dan lain sebagainya. Nyeri hati lebih nyeri tibatan ngelahirkan mana. Nah mah si bapak nepi kagetih hubungan, spread di betot. Ayana mana lahir jadi tepuku, bening karuron siap. Mentak bahwa lama meminum cirik si mama teh kasus per kasus. Saya pernah di penjara bu. Tiap hari nyian gara-gara we kolot nus pek-peak si mantana. Taina dibayar Cina, akhirnya dibayar Cina bahagia. Cerik nanti cerik bahagia. Tina dongeng nu tadi. Ternyata indung mah ngajuru teh lain pagawean enteng. Banyak orang yang pegat nyawana gara-gara melahirkan anaknya. Ayano. Sok duduk. Sok, balakeun orang Surade mah. Anu diuk, mudah-mudahan tahun ayana bisa umroh. Anu diuk ambeye. Ya. Lanjut. Puluh ya dongeng rame ya, ame berkah hirup. Si mama teh, oh gitu mah. Mama mah paling nyeri ngajurukeun epi. Nah mah ngajurukeun epi nyeri. Launching cikal mana mah. Peren kene keset kene. Adi mana mah dehem kayak ngaborejo weh. Langsung barojo. Karena minang buka budakna. Tak nyeri hati mun epi teu balik. Tapi bener pak, saya ingat waktu saya kecil nginjek kuntung rokoknya. Tak kerasa gede kieu. Lelempangan nginjek kuntung rokok. Dan dijewang ke si mama. Ditewak tambah suku. Diletakan. Jadi tinggali ayat tikot pekan asam mayonesnya meren. Nah neta, nyaah. Tak mama tuh bisa nanaon si amun epik kayak di akhirat asup neraka tuh bisa ngaletakan nulungan tuh epik kudu kumaha kudu boga amal nu sarua. Epik sing rajin duha, epik sing rajin tahajudnya, mun bisa imaman mama. Ternyata Pak Haji paling nikmat spiritual kalau kita mengimami ibu, lalu al-fatihah kita diaminkan oleh ibu yang melahirkan kita. Kekuat hayang malik hayang ngarangkul. Tapi doakan Muhammad Fakhrinya. Begitu lembutnya dipeluk hari ini disaksikan usahanya. Mudah-mudahan ada doa tulus ibunya untuk anaknya. Dan saya ke bu, muntah dicengcerikan tekurang mas kuci mata indung mama ayah di Surade. Ibu ingat, teteh ingat, aa ingat, semua ingat. Waktu kecil kita pernah mengalami ini enggak? Wayakia ulin nges dimandian sararengit. Tuh diudah ku indung bari mawa rantang ayah sangwan. Aa teteh, mam dulu. Mamau, dah mina beka. Mamau. Eh, ini kapalnya mas sendok. Nging. Pernah enggak? Pernah enggak? Tanya diri, kapan nyuapin mama? Setelah kita dapat hasil kerja, hasil keringat, ngehaja datang, membawa sikap terhebat, lalu menawarkan makanan lezat. Sahuap we mah, yema ikhtiar epi ke mama, ame menang ridho Allah. Nyamanya, ah tekudu pijana. Nah mah tekudu ridho mama mah. Mah mun epi maut isuk, dek. Epi asup neraka gara-gara te ikhtiar nang ridho Allah, kucara iya nyasok sieun dan budak nasup neraka mah. Sok atuh mah nganteu make ngengengeng da ka kolot sok. Eta mah sasenok Pak Haji da teu disehepkeun, ditewak, kerewak, digabruk, dibuka kupluk, ceurik nepi ka urang pinuh ku cimatana. Tanu jadi urang. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Kapan terakhir kita tergopoh-gopoh? Baheula we dikawinkeun ditah lebay eta ge. Ah sialah lebay ah. Tanggal 22 Desember hari ibu, maruli kuotanya status spesial buat mama. Just for mom. Mom, you are my everything. Mah, kau segalanya ku. Si mama langsung komen, nya segalanya ku mama. Mi hape budak ka saha? Mungkin ini tanya itan pokoan ku saha? Nyalah mama segalanya lah. Neraka si Airoh ya teh. Indung mah teu eureun-eureun pas ngalahirkeun ceurik, pas keun nyiram ceurik, ngalahirkeun nyeri ceurik, budak nu lahirkeunna gering ceurik, budak nincak kuntung rokok ceurik, budak rek lebaran teu kebeli baju sapatu ceurik, budak hayang sakola can aya biaya jiga poe kamari loba kolot teu ceurik, ustad can bisa mayat ceurik, Budak sieun teu lulus sakolah PR-na paling sibuk nganterkeun pang subuhna. Ceurik sieun teu kakuliahkeun. Sieun teu meunang gawe geus kuliah. Geus kuliah sieun teu meunang jodoh. Geus meunang jodoh mikiran keur hajatna. Ceurik keneh geus dikawinkeun budakna ngadengi konflik. Kira datang tergopoh-gopoh. Eta teh kunci sukses hirup. Tong bicara budak, budak maca nyahona naon? Hayang boga budak soleh. Da urang ge budak, tanya urang geus soleh teh enggak kolot urang. Kapan terakhir melihat wajah orang tua kita? Seksama, fokus, bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya. Kernyut, tarang nate urut naon, urut melang mikiran urang sieun teu bahagia jika ayeuna. Kongkorong coplok, anting leungit, gelang lepas, betul bu? Keur saha? Keur anak, teh aslina. Urang datang ka imah can ngomong ge, langsung ngerti ya jua, tong pasea. Keren ibu itu malaikat tak bersayap. Yang memahami keadaan anaknya dan dia dokter termahal dan pengacara terhebat. Cek mama beres-beres. Karena mama adalah wakil Allah di dunia. Punten digiring ka dieu karena acarana nyunatan. Setuju tidak? Kapan terakhir menempelkan pipi kita ke pipi mama kita lalu berbisik lirih, "Ma, maafkan aku, ridhoi aku." Karena kasih sayangnya seperti udara. Cek Iwan balas mah. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur di brada. Nah, urang mah mun gering tara ka rumah sakit, langsung ngagoler nampingping si mama, diusapan, disaliksi, reup we sare. Terus didoakeun kieu Pak Haji, Rabbi habli minas solihin. Rabbi jani muqimas shalah. Pernah melang banget nu urang lalu urang ngadoa, Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal jelas doa seorang anak untuk ibunya tidak ada hijab. Kan urang ngadoa ngadoa. Pak Haji, Bu Haji sadaya nu hadir di dieu, moal aya siamun teu didoakeun. Ingat baheula keur bersin leutik keneh. Haji, cokolot urang kumaha? Sapar hurip, hurip paras, ingat. Berarti nu ingat geus karolot. Baru dak ayeuna mah moal paleun hurip paras sapar hurip. Ai hirup teh kudu hurip, ulah ngarep harap, ulah leungit sahurup dina hirup. Karena beda sahurup ngepekna saumur hirup, ngadoa ngadosa. Sempit sempat, pemicu pemacu, kendala kendali. Nondi tenang tegang, sok frustasi prestasi beda-beda sahuruf. Bala yang motor Jepang ngaranna Shogun. Kunaon eta motor mahal? Kusabab aya huruf gean, huruf ge na leutik mah sia jadi Shogun. Nya, madak cek si mama sapar hurip langsung jadi kieu. Nya tong dara kakak indungnya da budak nu disukurana mah sarewe. Tah teh urang teh budak di kolot urang. Kemari aya di Bandung, di Cikadut. Aki-aki labuh tina motor kumaha gorowokna? Ma berarti aki-aki ge boga kok. Oh. Entar disebut anaking teh lain urang budak, urang ge anaking nu geus 42 tahun saya ngan awet kasep nya kelahiran 76. Anaking cekolot urang mah anaking. Anak aing, anaking teh budak leutik, maka Luqmanul Hakim dina Al-Qur'an nagrona ya bunayya. Heh anaking eta teh keur sararea da kabeh ge budak ti kolotna masing. Masih. Nah, Ustaz bet kudu hormat ka kolot. Urang mah lain Adam lain Hawa. Aya jelema, Allah mah juaranya. Allah mah bisaeun nyieun jelema teu make indung teu make bapa. Saha contona? Adam jeung Ha. Allah mah bisaeun nyieun jelema tanpa bapa. Saha contona? Loba sia aya mah. Boga budak teu bapaan. Alhamdulillah teu kawin ge boga we budak. Tong disebut Nabi Isa sia teh. Nya tak urang mah surat An-Nahl 76 wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum nepi kangaran urang jelema teh mereja tina beuteung mah mantak ku nabi dibere leuwih Bu Haji Fitri mah ummuka ummuka ummuka sabaraha kali ibumu ibumu ibumu sabaraha kali naon pak artina pak ngarti teu kunaon ku nabi disebut tilu kali cik mikir. Boga budak teh kudu boga indung tilu. Suri nu awak kawani mah. Ngobrol sih ame tetunuh. Ya, nu boga pamajikanna hiji mah tersesat. Balik teh ka dinya deui. Punten baji punten. Ai meja sukuna sabriji. Panggung sukuna sabriji. tuh kuat ditumpahkan ku seberang urangnya. Imun hirup hayang kuat kudu boga opat. Riwe. Hei, emang kudu diajak ngobrol ameh ngarti. Ayo ngaji teh kudu ngarti. Lain, hahaha, baun. Hahaha, baun. Bunya, kasalaki. Aslina. Wani diriungkeun. Oke. Okay. Mun salaki maot ngilu teh. Pret. Mun salaki maot rek kawin deui moal. Tuh, Bang, geus ngaku ti baheula. Sok pare kawin deui mah sok ti ayeuna. Manehna ge rek kawin deui mun urang maot. Keunah we, urang maot manehna kawin deui. Salaki nanti ngajung jurigan. Sia egois. Aing kamari hayang siga sia ku sia dicarek. Ayeuna maneh beak masa idah kawin deui. Sare naranjang meunang nganyuk aing dioyak-oyak sia. Sok rek kawin deui mah dicekek sia tah. Ku jurig salaki. Mantap pak rekawin diman tong bebeja pak ria pak. Bu, aisa laki milik rizki. Rizki manyangges atau sedekahkan saware. Ibu tong GR ya. Halo. Hai. Kalau suami kita ngasih nafkah ke kita itu telin di salaki iroh. Di aloh. Mantap pak salaki telat mere nafkah. Cokot langsung tina dompetna. Oke, musa laki molotot, kejakeun. Cek Ustaz Epi, bade nyanak titipan Allah. Satu juga, bu. Takbir. Cicing orang angkat heula. Saya orang bebeutkeun. Bu, aisa laki nu Allah nu urang. Matakna musa laki dicokot batur. Tong ngambek eta ge titipan Allah. Tuh, weh nyanyeng ibu-ibu mah. Bu. Hai. Halo. Ibu resep teh boga salaki taat ka Allah. Menjalankan seluruh perintah Allah. Aslina tanpa satupun perintahnya ditinggalkan. Suka? Suka. Heula, Bu. Bae si Bapak kawin deui? Engko suka, engko henteu lieur. Hayu kawin deui parentah saha? Hayu Allah nyarek teh si Bapak kawin deui? Tah ibu jiga Allah curak carek. Ah. Mantap ibu-ibu, ya bapak-bapak, sing sabar, membuka salaki, boga pamajikan gede ambak, Allah wae dilawan ku si eta mah, komo urang, mantap geus tong bebeja, berat mana minta izin jeung minta maaf, geus tong izin, kapanggih minta maaf we, nyari we, atuh da, bu, kunaon bet ulah deui si bapak kawin deui, ibu apa bu, Ahok, beberapa tahun ngebelakang di demo. Gara-gara naon bu, menista ayat. Ibu hayang di demo jika Ahok nyangges izinan kawin deui si bapak. Eta teh menista ayat. Ya, jadi didoakan bu abdi ya budak sing sok, sing jadi budak anu khairun nas anfa'uhum linnas. Mangpaat ke dirina, mangpaat ke warga sekitarna. Sing jadi jenderal kahadean, sing jadi imam jalma-jalma nu takwa. Nu hadir poe ieu, sing dilipat gandakeun pahalana. Sing dihapuskan dosana, sing diringankan bebana, sing disukseskan doa-doana. Ada yang mau bertanya? Sok, nunanya menang hadiah, umroh pulang pergi jalan kaki. Sok, tablik akbar jeung urang mah tanya jawab. Sok, dua ikhwan, dua akhwat. Aya hadiah tibu Haji Fitri, engke, ciu. Sok, Pak MC bere atuh membengka dia urang ge hayang ngobrol jeung orang Surade. Tak maju, bonusnya dipoto jeung urang. Adi emang. Yuk masuk TV. Kuma MC weh. Kasih jalan, kasih jalan. Atau mic-nya. Haji damang, Haji dacan sesalaman. So, mic-nya aja yang kesana. Rek make mic urang, rek make mic sorangan. Mau disadan weh tamah. Kunaon lalaki, mun itu sok tarik. Karena deket kalumi. Ya cenah Ustaz AWG pun itu sorana sok tarik berarti deket karena ampli mata ngebrewek guys nepi can tok mang sebut nama siapa dari mana kita loba nu ngahajat di luar Surade ge ka dieu nyaho di mana dina Instagram Ustaz aku mau mengajak ke Surade. Tepuk tangan buat Surade juara. Sing minum ah nyaruna tanda didoakeun sing marineng hamil melomba ikahnya tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Rizki Mahesa. Di mana Riz? Di Surade. Ah, ditinggalin tita tadi. Sok rek naon Riz? Patarasana marinaros. Patarasana. Tapi sekedap dacan langsung ke patarasan. Ieu. Saur Ustaz Adi Hidayat, ieu saurna. Lamun diri urang diarahkeun kana hal-hal anu kamaksiatan, maka lamun dihadapkeun ka urang sagala kebaikan, diri urang moal peka saurna. Tah, cara jadi patarasana kumaha cara diri urang lamun tos terlanjur terjun kana kemaksiatan supaya diri urang peka kembali terhadap kebaikan. Siap. Nah, seperti itu. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya deet tapi ngepret. Langsung dijawab. Saeutik tapi nyiwit. Ya. Kumaha supaya urang peka kana kahadean nu tong loba dosa? Da Allah mah tara nyimpen nu alus dinu goreng. Innallaha tayyibun la yaqbalu ila tayyib. Jadi kunaon mun salat kudu wudu heula, teu pantes rek ngarep ka Allah, matak teu sah salatna lamun teu sah wuduna. La salata liman la wudu'a. La wudu'a liman lam yadzkurismallah. Teu sah salatna lamun teu sampurna wuduna, teu sampurna wuduna lamun teu diawalan ku nyebut asma Allah. Maka ngadoana Allahumma ij'alni minat tawwabina supaya peka. Walaupun tidak ada manusia yang steril dari dosa. Istiqomah kabagi dua. Kemari aya kajadian di Jungberung di lembur abdi. Geus kolot, geus hampir 70 tahun gawena teh nguseup. Poe Jumaah disambar Jumatan. Bah, hayu Jumatan. Da teu peka. Alhamdulillah urang mah teu kagoda kudu Jumaahan. Karena terbiasa dalam maksi. Hati-hati maot keur maksiat. Maot keur nyeun kagorengan. Tukang roti maotna keur dagang roti. Roti suuk, roti kadet, roti kacang, roti keju, roti nanas, roti pisang, roti. Dagang roti muntah jalan ke cilang-cileung da kahalangan ku baki, katabrak jeger sakarat. Lakinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kumaha jawabna? Tinggal roti suuk cenah. Maos. Karena biasa wirina roti suuk, roti kacang. Tamu rek diajar peka kalau lauk mah tingali wiridna Allah Allah Allah Allah Allah Allah urang keur dahar dinu hajat tingali lauk di balong keblok dibahekeun can ngagerakeun hate jeung leungeun saya mere rezeki ka lauk wirid Allah Allah eta ningali lauk kamari ka Samalona Makassar ngojay wisata laut Allah Allah anger we di mana lauk mah kitu tapi malulur ningali urang Ustaz Evi cenah Allah Allah Allah Allah pernah tuh ningali lauk anjing goblok tapi kan rezeki nage didatangkan karena wiridna Allah maka biar peka perbanyak istighfar astagfirullah urang ada bala-bala dialungkan ga lauk eta lauk ngaceng bari ngomong kia mana cengek na bala-bala macam cengek pekanya jadi kudu loba istighfarnya kibarat do dosa. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk tanpa diistighfari. Doakan semoga peka ya, karena pertobatan. Bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Satu lagi dari Ahwat. Sok Ahwat yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Liris Fatima. Saya mau bertanya gini ya. Misalkan kita mau ikut kajian terus nunggu ustaznya tuh lama kayak gitu. Tapi bukan saya. Saya kan acaranya jam 4. Ya, terus kemana? Misalkan kalau kita lagi kajian tapi belum ya kajiannya kan dosa kayak gitu jadi apa ya lebih malah dulu atau ikut kajiannya kayak gitu. Tepuk tangan keren pertanyaannya. Parinter orang Surade geus garelis teh. Ya dulu ada anak muda datang ke Nabi Rasul aku ingin berperang mang perang teh karena ngorak kene gede kene tanaga gede kene kawani cek Nabi kuma kamu masih punya ibu. Masih prioritaskan ibumu. Sana jangan ke kajian, Cek si mama balik. Saya lagi di luar negeri. Epi di mana? Di Belanda mah. Balik. Karena bising ayah nanahun. Eh anjeluna mah pas balik imah geus diriung ku tatangga aya naon dieu si mamang ngaranna diumumkeun di masjid sakitnya tuh di sini. Ya, bisa jadi itu panggilan terakhir biar dapat ridho Allah pulang. Ngaji wajib leuwih wajib mentaati hasil ngaji taat ka orang tua teh wajib. Maka ayatna nu mana Ustaz? Birrul walidaini ihsana. Sok sing hade ka kolot supaya ku Allah digolongkeun ka jalma-jalma ihsan termasuk anu sieun ku Allah. Yuk berdoa yuk untuk spesial khususon yang lagi disunat. Ini doanya untuk anak kita semua. Rabbana ya Allah ya Rabb kami, hablana anugerahkan kepada kami min azwajina dari pasangan-pasangan kami qurrata a'yun anak cucu keturunan yang menenangkan hati karena kesolehannya. Waj'alna jadikan bagi kami lil muttaqina imama. Anak kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak cucu kami orang-orang yang soleh dan berada di lingkungan yang soleh. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan bagi kami mukimas sholat, pendiri sholat. Wa min duriyati, begitupun anak cucu kami. Rabbana taqobbal du'a, terimalah doa kami ini ya Rabb. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar. Wa innaka anta tawwabur rahim, dan sungguhnya engkau maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaci situ meuli kopeah sakitu weah aya tomat aya peuteuy tamat euy. Ustaz meni sakudeung kan ka Surade mah jarang jabah jalannya jauh. Dengikeun kiroh. Kaci situ meuli kopeah sakitu weah aya tomat aya peuteuy tamat euy. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, pak amplopnya di situ lain dah yang pondok mau panjang apa amplopnya ngan sakitu. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah Ustaz Epi diundang ke sini lagi. Doakan orang Surade soleh semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.